La la la la, tidak ada. La la la la, nothing nothing. La la la la, tidak ada. Lana saba lin nakiro.